Kelangan ison niki wis kelangan kempian hangsun eman-eman loro rasane ati mulo loro kutangan di coba melihatkan masih Sun kerap.